jodoh pati kosona. Lelah berdiri, menyeret langkah perlahan, enggan untuk berhenti. Hodoinaku, naburju, naulina lagu ido koko anak koki doha moraon diau. Tertawa, coba melawan hati, berburu sola diburu melawan sola dilawan mengental tiada berhenti. Sola sendiri, hati lelah menanti, satu masa tak pasti, tak lagi engkau nikmati. Ditagi yang ni. Tanpa mencela, perlu bagai permata. Tangis jadi irama, asa yang tak terkira. Buatmu mama, sabar jadi lecana. Walau kaki bernana, keras takkan menyerah. Aral tak mampu, seakan siap tersapu. Hanya padamu, mama, aku siap berpatu. Gudang dodo saku, duo ale. Seru lah.